Yang paling indah sekali dari rangkaian ibadah haji ialah ketika kita bertemu dengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai ke Madinah, jangan anggap Kanjeng Rasul wafat. Kanjeng Rasul itu ada dan selalu dia melihat siapa yang datang. Kalau saya jelaskan tentang keajaiban-keajaiban di Madinah, baik diri saya yang merasakan atau beberapa ulama yang pernah merasakan, luar biasa. Insya Allah kapan-kapan saya pernah merasakan sesuatu yang indah di Madinah dan yang unik, yang ajaib. Itu bagi diri saya yang hina, apalagi ulama-ulama ahli Allah yang luar biasa. Nggak meninggal. Kalau saya baliki, pernah pernah ketemu dengan Rasul, bukan ketemu mimpi, ketemu langsung dua kali, ketemu langsung. Almarhum Abah juga pernah ketemu di Madinah. Saya ke Madinah, terus diajak ke masjid, besoknya ke masjid lagi, hari ketiga ke masjid, hari keempat nggak ke masjid, hari kelima nggak ke masjid. Saya tanya, apa kan nggak ke masjid? Aku masih sendiri. Yang lain gak pernah nanya, saya tanya. Setelah nanya, kok biasanya apa megiat masih iman gak? Terus aja ngejawab di Mekah. Kata apa di daun ke Madinah, cek ke Kanjeng Rasulna, kadinya ke kamar. Saya jadi bingung sama Abah Opan. Udahlah, banyaklah yang lain-lain. Habib Lutfi juga sama, ketika ke Madinah ketemu. Nah, banyak kalau saya ceritakan ahli-ahli Allah di Indonesia aja, ulama-ulama yang ketemu. Masya Allah. Apalagi mimpi, yang puluhan kali mimpi, yang beberapa kali mimpi. Aduh, indah benar. Nah, ini kita ketemu akan ke Madinah, jangan punya anggapan bahwa Kanjeng Rasul enggak ada. Jangan punya anggapan Kanjeng Rasul itu apa. Kanjeng Rasul mapan kita, Masya Allah. Saya dengan Abah dulu ada satu keajaiban, satu-satu. Yang pertama itu, jadi kegencet-gencet, luar biasa, kegencet. Sampai bingung, saya kan di belakang Abah. Abah, yuk kegencet, saya kegencet. Maksud di belakang tadinya kan mau ngituin Abah, ternyata saya kegencet juga, yang muda. Tiba-tiba ada orang tinggi, dari orang Arab ke atasnya masih setengah meter. Tinggi, ganteng, cuman gak pakai peci, gede. Dia berangkat dari belakang, dari Babu Salam. Saya lihat, itu orang cepet amat. Pas di sini nyolek saya, nyolek Abah ke depan. Dia isyarah, ikut. Gak ngomong, cuman isyarah doang, ikut. Kan kita di belakang orang gede, enak. Enggak macet. Sampai di matong Kanjeng Rasul, ya disuruh salam dulu, Abahul salam. Setelah sampai ke keluar, kemudian saya cari sendal, cuman kedip doang orang itu gak ada. Kedip doang orang itu gak. Masih banyak cerita-cerita yang lain. Di antara aja kemarin saya waktu bulan Ramadan umrohan, sama mendapatkan sesuatu yang unik. Yang uniknya apa? Di Ramadan tuh macet di Ramadan. Saya hari pertamanya ikut macet. Hari kedua dibawa oleh askar ke dalam. Jadi saya di Rawadoh itu dikawal sama askar, dikawal terus sampai ke makam Kanjeng Rasul, sampai keluar lagi. Udah di luar baru bingung, saya kok dikawal ini. Ini juga pengen dikawal. Sama pengen dikawal, cuman sama jin dia mau dikawal. Sama aja sih. Itulah di Madinah kadang-kadang ada yang aneh begitu. Nah, titip dari almarhum Abah, selama di Madinah baca sholawat 4444. Harus 4444. Lebih gak masalah, jangan kurang. Insya Allah. Sholawatnya terserah yang mana yang seneng. Pokoknya jangan kurang dari 4444. itulah di Madinah, dan anggap bahwa tanah Madinah semuanya pernah diinjak oleh Kanjeng Rasul. Cerita Kanjeng Rasul dan Madinah masih panjang dan sangat menarik dengan Kanjeng Rasul yang luar biasa. Insya Allah kapan-kapan. Pada saat ini, alhamdulillah, saya khususnya, umumnya kita semua bisa hadir di sini. Sama kita juga ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dengan mendoakan, dengan mengamini, dengan menghadiri orang yang mau bertemu dengan Baitullah, sama dengan mau bertemu dengan Allah, kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.